kabulkan engkau semaikan di padang jiwa. Setelah putih berbunga, kelopak merekah indah. Engkau meragu, engkau meragu, madu paprika. Setelah benih kau tanam dan kini bertunas sudah. Engkau biarkan kering merana mendambah cinta. Aib dan noda, duka bertindih derita, duhai nasib bunga. Masih ada ngang mentari dan cerah, dosa dan dosa malu dan bencana. Apakah ibadan belas kasihan, hanya itulah harapan. Masih adakah agar secerca cinta tersisa? Setelah benih kau tanam dan kini bertumbuh sudah, engkau biarkan kering merana menambah cinta. Hanya itulah harapan.